maka ikutilah bimbingan mereka. Dan mereka semua sudah membimbingkan akan datangnya seorang nabi terakhir, dan ikutilah dia. Kenapa kalian tidak syukuri? Kenapa kalian tidak ikuti? Demikian ikhwan ibn a'azakullah ringkasnya. Masih ada lagi beberapa faedah-faedah yang akan kita bahas pada kalian mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wa nasla taufiq wa afiyah wa nasla al-hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman, kemungkinan besok tidak ada kajian. Ada satu dan lain hal yang penting, sehingga mohon maaf besok tidak ada kajian syarh sunnah. Barakallahu fikum. Beritahu yang tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.